سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك لو آتيتني بكراب الأرض خطايا لو آتيتني بكراب الأرض خطايا لم ثم لقيتني la tusyriku bi syai'a la atiyan la ataituka la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Nah, aina qala syarih qala syarih rahimahutaala zakara al musannifu rahimahullahu taala al jumlatul akhiratu al jumlata maf'ul dari zakara. Zakarul musannifu rahimahullahu ta'ala al-jumlatal akhirata minal hadithi waqad rawahu at-Tirmidzi fi tamamihi faqala an Anasin qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allahu tabaraka wa ta'ala ya ibn adama innaka ma ta'awtani wa rajautani warajautani. Masyaallah. Naam. Warajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna adama law balaghat dhunubuka ananis samai ananas samai summa staghfartani ghafartu laka wala ubali. Nah. Ya ibn adama law ataitani ila akhir hadis. Al-hadisa gitu aja. Ya. Al-hadisa itu bukan ila akhir hadis. Oh, jadi kalau kita baca ayat, baca hadis terus enggak sempurna titik-titik ada al-hadisa al-ayata itu i'rabnya maf'ul bih. Oh gitu ya. Dari fi'il muakhar. Dari amil ilmu akhir takdirnya akmil al hadisa, iya. Akmil al ayata, sempurnakan sendiri ayatnya, sempurnakan sendiri hadisnya. Hakam. Terus At-Tirmidzi ismuhu Muhammad ibn Isa bin Saurata. Saurata. Bi fathil muhmalati ibnu Musa bin Dhuhaqa. Ibn Dhuhaqi As-Sulami Abu Isa Sahibul Jami' wa Ahadul Khifazi Khufazi Kana Dharirul Basri. Khobar kana Kana Dharira Kana Dharirul Basri Basori Rawa'an Kutaybata Wahunna Wahannadin wal Bukhari wa khalaqa wa khalqin mata sanata 79 wa mi'ataini. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik. Masih di bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Qala al-musannif kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Walid Tirmidzi wa hassanahu dan hadis riwayat Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Menghasankan hadis ini. An Anasin dari Anas bin Malik sami'tu Rasulullah aku mendengar Rasulullah SAW yaqul kata Anas bin Malik bersabda qala ta'ala Allah Ta'ala berfirman ya ya bena Adam wahai anak Adam innaka sesungguhnya engkau lau ataitani bikurabil ardi khataya jika engkau datang kepadaku dengan membawa sepenuh bumi summa lakitani la usyriku bihi syai'a summa lakitani la tusyriku bihi syai'a kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun dalam ibadah maksudnya La ataituka, lamnya itu lam jawab lau. La ataituka bikurabiha maghfiratan. Maka pasti aku akan datang kepadamu dengan membawa ampunan sepenuh bumi pula. Karena si hamba membawa dosa sepenuh bumi. Ya, dan dosa tersebut bukan syirik. Jadi wajhul istidlal. Ya, sisi pendalilan yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di bab ini, bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, adalah seorang yang bertauhid, yang hanya beribadah pada Allah, tidak memberikan ibadah kepada selain Allah dan mengingkari peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Ya, akan diampuni dosa-dosanya meskipun sepenuh isi bumi ini. Ya. Karena bab ini yaitu bab fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub, ya, ini menjelaskan luasnya rahmat Allah tabaraka taala. Di antara rahmat Allah dibukakannya pintu taubat yang sebesar-besarnya selama tidak dalam dua keadaan. Yang pertama nyawa di kerongkongan, yang satu lagi apa? Matahari sudah terbit dari sebelah barat. Ya. Maka jangan sampai ada seorang hamba yang dia berbuat dosa kemudian dia menutup pintu taubat tersebut atau dia kabarkan kepada orang lain bahwa enggak ada taubat. Ya. Taibarakallahu fikum. Maka jika seorang tauhidnya kuat, maka dosa-dosanya bisa diampuni. Ya. Bahkan kalau dia belum sempat bertobat, dia belum sempat bertobat dari segala maksiat dia, yang maksiat dia non kesyirikan tadi, itu ada kemungkinan juga masih bisa diampuni. Walau juga ada kemungkinan tidak diampuni. Kalaupun tidak diampuni, adab yang akan dia dapatkan tidak kekal. Ya. Kenapa? Karena dia menurut ahli sunnah wal jamaah tahta masyiatillah. Apa itu tahta masyiatillah? Di bawah kehendak Allah. Ya, jadi hadis ini membantah pemahaman kaum Khawarij dan Mu'tazilah yang menyatakan pelaku dosa besar kafir pasti diadab, atau membantah kaum Murji'ah pelaku dosa besar levelnya sama. Enggak demikian. Adapun bantahan terhadap Murji'ah itulah dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil bagaimana ada seorang yang nanti jahannamiyun, yang disebut jahannamiyun yaitu alumni ya dan bila alumni jahannam. Kemudian dia dimasukkan ke surga. Taibarakallahu fik. Dijelaskan di sini oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan ya bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, asyarhu zaqara al-musannifu. Musannif di sini kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, yang tidak lain guru dan kakek beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, menyebutkan al-jumlata al-akhirata, ya. Ya. Jumlah akhir artinya ya, minal hadis, potongan akhir dari hadis. Waqad rawahu at-Tirmidzi bi tamamih. Imam Tirmidzi meriwayatkan hadis ini secara full lengkap. Faqala, kata Imam Tirmidzi, an Anas, dari Anas bin Malik, qala rasul, qala dia mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, qala qala Allah tabaraka taala, ya bani Adam, innaka ma da'autani. Ini hadis ini secara utuh lengkap bitamamih. Namun yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jumlah akhirah. Jumlah akhirah itu potongan hadis yang paling akhir, yang jadi poin, jadi syahid. Ya, yang jadi syahid, jadi poin di bab yang beliau bawakan. Ya. Kata Allah Ta'ala, berarti ini hadis qudsi, ya bena Adam, innaka law innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Ya. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau, kata Allah Tabaraka Ta'ala, ya, ma da'autani, selama engkau berdoa padaku, berharap kepadaku, artinya doa ibadah, harap ibadah. Selama dia tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berharap dengan pengharapan yang tidak ada yang mengabulkan kecuali hanya Allah. Ya, ini roja itu adalah ibadah. Ya, roja ibadah itu dalam hal apa? Gampangnya dipahami, itu pengharapan di mana pengharapan tersebut kita berikan kepada Allah pada hal-hal yang tidak ada yang mungkin mampu mengabulkan pengharapan tersebut kecuali Allah. Itu ibadah. Nah, kalau kita palingkan iyadan billah kepada selain Allah, berarti dia telah memberikan ibadah berupa rojak kepada selain Allah. Contoh, seorang berharap selamat dari azab kubur, dari azab akhirat, dari azab neraka. Siapa yang mampu menyelamatkan, mengabulkan harapan orang ini? Ada gak makhluk? Nyi Roro Kidul bisa gak? Syekh Abdul Qadir Jilani gak? Nabi SAW malaikat gak bisa. Ketika dia berikan, ya, dia tumpukan harapan dia itu kepada makhluk, maka di situ berarti dia telah dianggap memberikan ibadah kepada selain Allah. Sama ini, khauf. Pasangannya biasanya kalau rojak, khauf ya. Kalau khauf ya. Sama begini juga, takut pada hal-hal yang tidak ada yang mampu. Ya, merealisasikan apa yang kita takutkan, kita khawatirkan tersebut kecuali Allah. Kita berikan takut tersebut kepada selain Allah. Maka itu adalah ibadah. Berarti ibadah diberikan pada selain Allah. Ya, yang ini yang Allah firmankan, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Janganlah kalian takut pada mereka, tapi takutlah kepada aku jika kalian beriman. Baik. Nah, walaupun nanti ada takut tabii ya. Takut tabii itu enggak masalah, takut sama anjing galak, takut sama begal, takut sama istri. Hah? Takut sama penampakan tabii enggak? Apa? Takut penampakan. Takut sama penampakan jin lewat kuburan gitu. Penampakannya aja gitu. Ih, serem banget. Serem. Ya itu kalau takut kayak gitu ya sama lah ya kayak takut kepada setan berwajah gitu, berwajah seram gitu. Cuman takutnya ini kalau sampai memberikan ibadah kepada dia, ya, memberi sesajen lewat, ya, ada zul perendahan diri, dia sampai misi-misi, perendahan diri dia sampai ngasih kurbah pendekatan diri, nah, itu ibadah berarti, ya itu ibadah. Lagi kalau cuma sekedar penampakan, okay lah. Nah, ini yang lebih dari itu, ya, lebih dari itu yang ada sekarang kan, takut. Ya, lagi pula ya, nggak usah khawatir ya kalau penampakan ya. Terus kenapa kalau ditampakin? Ya, ya. Enggak ini ya, kita kebanyakan nonton film horor kayak gitu-gitu. Nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Ya, nggak perlu takut, khawatir. Nggak perlu khawatir ya. Ngapain kita takut ya? Saya heran ya, udah ngaji salafi kayak gini. Saya dulu masih jamaah tabligh. Padahal jamaah tabligh itu tak anggaplah itu. Teman-teman saya itu yang dulu baru tobat dari preman itu sengaja. Saya punya komplotan kayak kita bosan nih jauh lah ke manusia, ke jin yuk. Cari masuk-masuk rumah kosong, ngomong aja itu asal-asalan. Hei, alih saya, hei siapapun makhluk yang dengar sini, jin kayak kamu, apa ke kamu? Kamu wajib beriman sama Allah. Oh enggak, kamu kafir. Kalau kamu jin-jin wanita, kalian wajib menutup aurat. Syariat jilbab itu mencakup kalian, wahai para jin. Itu, saya pernah kayak begitu, ini bukan dusta, ini kan dosa besar. Bohong kan dosa besar, masa saya bohong lagi kajian kayak gini? Iya dan bila. Wallahi. Saya punya tim kayak gitu dulu waktu jamaah tabligh. Ya, kita sengaja kalau kita lagi khuruj keluar daerah, sengaja masuk ke hutan-hutan cari. Gak ada orang, gak ngelihat, biarin aja. Yang penting, hey, siapapun makhluk yang mendengar ini, jin, kalian wajib beriman pada Allah, mengucap la ilaha illallah. Ya masa sekarang udah salapi, lewat kuburan, takut. Ini kan luar biasa, ngaco gitu, ya. Jazakallahu khairan. Masa takut sama jin, ya. Lagi pula jin kan kita nggak sama sesuatu yang kita lihat. Kita takut sama sesuatu yang kita lihat ya. Anjing galak, istri galak. Om istri galak takut sih. Nah, sama apa lagi? Begal. Ada seorang yang masuk surga, masuk neraka karena seekor lalat. Walaupun para ulama